Nela Karisma. Way oh way. Terkhusus untuk kedua mempelai, Mas Yohanes dan Mbak Rizka. Terima kasih. Kita goyang bareng-bareng. Nela Lovers, thank you. Aku akan menjagamu semampu dan sebisaku. Aku tahu ragamu tak utuh. Terima kasih ragamu dan ku tak akan menjauh. Karena bagiku satu lagu tadi request dari siapa Pak Bud? Mantan. Dari kedua mempelai ya.